بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab kathratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa kita melewati dua nomor atau dua hadis, karena di dalam kitab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terdalam kitab yang disyarah pada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak tersebut, mungkin karena dianggap termasuk dan sudah tercakup dalam makna yang sebelumnya atau pada hadis yang setelahnya. Kita lihat dua hadis tersebut. Yang pertama yaitu hadis yang kelima, berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Yaitu hadis yang berbunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini sudah terkandung dalam hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang kita bahas kemarin, ketika jangan seseorang tetangga meremehkan kebaikan yang diberikan pada tetangga yang lain, walaupun hanya dengan sop tulang atau yang seperti itu, atau yang sesuatu yang kecil sekalipun jangan dianggap remeh. Waktu itu kita singgung juga hadis ini, itu hadis yang menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan remehkan dari satu kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu, dengan saudaramu biwajhin tariq, dengan wajah yang ceria. Jadi ketika kita menemui saudara kita, teman kita, maka wajah kita jangan cemberut, jangan bermuka masam, jangan kita menunjukkan ekspresi atau wajah yang tidak suka. Sesungguhnya senyummu pada saudaramu itu sedekah, senyummu pada saudaramu itu sedekah, dan itu amalan kebaikan, jangan diremehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, sebagaimana dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Sedangkan hadis yang berikutnya yang juga terlewat kemarin adalah hadis yang keenam dalam bab ini, yang berarti hadis ke-122 dari kitab Riyadhus Shalihin. Tidak dinukil pula dalam syarah Syekh Ibnu Utsaimin, karena ini hadis ini pernah tersebut hadis yang semirip dengannya di awal bab ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bayna al-ithnain sadaqah, wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibah sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqah. Muttafaqun 'alayh. Hadis tentang sulama, tentang sendi-sendi tulang belulang manusia, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda, kullu sulama, setiap sendi-sendi dari manusia, maka padanya ada sedekah. Setiap hari, setiap matahari terbit, berarti kita harus bersedekah setiap hari paling sedikit 360. Karena jumlah sulama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang mengerti urusan itu, bahwa tulang belulang atau sendi-sendi yang ada dalam tubuh manusia itu kurang lebih 360 sendi. Maka setiap satu sendi harus ada satu sedekah. Kalau tidak salah, ini juga ada di hadis yang ketiga, mirip walaupun tidak sama, yaitu hadis Abi Dzamr ketika Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi dari salah seorang kalian masing-masing, setiap dari sendinya ada sadaqah. Tetapi di sini dirincikan tentang kalimat thayyibah, dirincikan tentang ucapan baiknya atau ucapan dikirnya. Setiap tasbih sadaqah, setiap tahmid sadaqah, setiap tahlil sadaqah, setiap takbir sadaqah, amar ma'ruf sadaqah, nahi munkar sadaqah. Dan itu bisa diringkas dalam 2 rakaat salat duha. Ini hadis yang kemarin, hadis yang nomor 2 dalam bab ini, yang juga dikeluarkan oleh Muslim. Adapun dalam hadis yang sekarang, yang terlewat, yang tidak dinukil dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena memang mungkin semakna, disebutkan bahwa setiap hari, setiap matahari terbit, seseorang harus bersedekah dengan jumlah paling tidak, ini paling sedikit, sendi-sendi yang ada pada dirinya. Tetapi disebutkan di sini, ta'dil bainal itsnain sadaqah, engkau mendamaikan 2 orang, itu juga sadaqah. Masih ada lagi jalan-jalan kebaikan yang belum disebut di dalam hadis ini. Tu'inu rajul fi dabatihi, engkau membantu seseorang untuk menaiki untanya atau menaiki kudanya. Membantu seseorang untuk menaiki kudanya juga sedekah. Atau tarfa'u alahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Atau engkau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, dan ucapan yang baik juga sedekah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Di sini diringkas dengan kalimat kalimatut thayyibah. Diringkas dengan ucapan kalimatut thayyibah, kalimat yang baik juga sedekah. Adapun pada hadis yang kedua yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, disebutkan rinci, tasbihatin sadaqah, setiap tasbih sadaqah, setiap tahmid sadaqah, setiap takbir sadaqah, setiap tahlil sadaqah. Maka itu diringkas dengan kalimat dalam hadis ini, kalimatut thayyibah, diringkas dalam ucapan, semua ucapan yang baik, dikir juga termasuk ucapan yang baik. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah seseorang ke masjid itu adalah sadaqah. Wa tumitul adza anit tariq sadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan juga sadaqah. Ini juga sudah kita singgung pada pembahasan-pembahasan yang kemarin, walhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah 2 hadis yang terlewat sudah kita baca. Dan ada 1 hadis lagi, masih dalam nomor hadis yang ke-6, tetapi dengan lafaz yang berbeda. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala 60 wa 3 mifsalin. Disebutkan dalam hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia diciptakan, semua manusia dari anak Adam diciptakan di atas 60 wa 300 mufsal. Diciptakan dari 360 sendi atau 360 tulang. Faman kabbara, siapa yang bertakbir, kabbarallah, siapa yang memuji Allah, siapa yang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang bertasbih mensucikan Allah, siapa yang beristighfar meminta ampun kepada Allah, wa azala hajaran an tariqin nas, atau menyingkirkan batu dari jalan manusia, atau duri atau tulang yang mengganggu jalan manusia, atau memerintahkan pada yang baik, atau mencegah dari yang munkar, atau semua kebaikan, adada sittina wa salatumiah, dengan jumlah 360 kebaikan, fa innahu yumsi yawma idin wa qad zuhsiha nafsuhu 'anil nar. Siapa yang mengerjakan semua tadi sampai jumlahnya 360 sesuai dengan jumlah tulang yang ada pada dirinya, maka dia pada sore harinya dalam keadaan sudah dijauhkan dari api neraka. Zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka. Maka bahasanya dalam hadis ini bahwa siapa yang setiap hari dalam keadaan dia beramal saleh, berbuat kebaikan dengan jumlah 360 kebaikan, maka sore harinya dia sudah terjaga, terjauh, dan dijauhkan dari api neraka. Ikhwanina a'azakumullah, ternyata jumlah itu adalah dari tulang belulang yang ada pada tubuh manusia, atau dalam bahasa Arabnya sulama. Kullu sulama minan nas, setiap tulang belulang yang ada pada manusia, setiap sendi-sendi yang ada pada manusia harus ada sedekahnya setiap hari. Sedangkan sedekahnya adalah sekian banyak bentuk amal saleh, itu sedekahnya. Disebutkan zikir-zikir itu sedekah, memerintahkan kepada kebaikan juga sedekah, menjaga dari kemunkaran juga sedekah, sampai disebutkan menghindarkan atau menghilangkan gangguan dari jalan manusia, itu juga sedekah. Walhamdulillah, jalan-jalan kebaikan sangat banyaknya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ikhwan ibn a'azakumullah, berarti kita lanjutkan pada poin berikutnya dari bab ini. Itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya iman itu memiliki 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdalnya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawahnya adalah imatatul adza 'anil tariq. Yang paling bawahnya menghindarkan gangguan dari jalan manusia. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Sedangkan rasa malu itu adalah salah satu dari cabang-cabang keimanan. Muttafaqun 'alaih. Hadis muttafaqun 'alaih, Bukhari dan Muslim. Sedangkan kalimat bid'un adalah beberapa, sehingga kita terjemahkan tadi 70 sekian, 60 sekian. Saya sebutkan sekian karena kalimat bid'un itu adalah jumlah yang lebih dari 3 atau dari mulai 3 sampai 9. 3 sampai 10. Ada yang mengatakan sampai 9, ada yang mengatakan dibatasi dengan 10, artinya tidak sampai pada 10, pada 9. Kulunin a'azakumullah, berarti kalimat bid'un wasitun atau bid'un wasab'un maknanya 70 sekian. 73 kah, 74, 75, 76 sampai 79. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri dalam matannya, disebutkan bid'un min salas ila tis'ah. Bid'un itu dari mulai 3 sampai 9. Min salasa ila tis'ah. Bikasril ba', dengan dikasrahkan ba'nya, jadi dibaca bid'un, dan difathahkan, apa, dimatikan dadnya bid'un. Khonun a'azakum Allah, bid'un wa sittun. Oleh karena itu, ikhwan ibn a'azakum Allah, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa iman itu memiliki sekian banyak cabang. Apakah 70 sekian atau 60 sekian? Yang paling tingginya tentunya adalah kalimat ikrar la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling tinggi dari keimanan. Sedangkan yang paling bawahnya disebutkan imatatul adha anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan manusia. Dan rasa malu termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rasa malu itu termasuk iman. Tetapi yang disebut rasa malu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah seseorang yang malu kalau dilihat perbuatan jeleknya malu kalau diketahui aib-aibnya, malu kalau dia di terlihat ucapan-ucapannya tidak pantas, dia malu. Dan itulah malu yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa termasuk dari cabang-cabang keimanan. Al-haya'u syu'batun min iman. Sedangkan rasa malu adalah salah satu dari cabang-cabang keimanan. Adapun dari kebenaran, tidak boleh ada rasa malu. Artinya tidak boleh malu dari kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 53, "Wallahu la yastahyi minal haqq." Wallahu la yastahyi minal haqq. Allah tidak malu dalam masalah kebenaran. Demikian pula disebutkan di dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah mengatakan innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan permisalan seekor lalat atau yang seperti itu atau yang di atasnya. Ikhwan bin a'azakumullah. Artinya apa? Malu itu bagus. Tetapi kalau malu dari kebenaran itu yang salah. Karena malu dari kebenaran itu bukan malu namanya. Takut. Bukan malu, tetapi penakut. Penakut ini berbeda barakallahu fikum dengan malu. Kalau dia itu malu, artinya dia melakukan hal yang tidak pantas, hal yang jelek, maksiat, keburukan, kebusukan, aib, kata-kata kotor dan sebagainya, maka itulah yang namanya malu. Sehingga dalam hadis disebutkan al-haya'u kulluhu khair. Bahwa rasa malu itu semuanya baik. Enggak dikecualikan, tidak dikecualikan. Rasa malu semuanya baik. Tetapi barakallahu fikum, adapun malu dari kebenaran itu lebih cenderung kepada khajal atau takut. Takut risiko, takut ini, takut itu. Barakallahu fikum. Seorang sahabiyat pernah datang pada Nabi SAW untuk bertanya satu masalah. Seorang sahabiyat, ini seorang wanita sahabat, berkait dengan masalah apa yang terjadi pada dirinya dalam masalah keluarnya mani ketika tidur, yakni mimpi basah. Bagaimana dia mau bertanya dalam keadaan seperti itu? Ada rasa malu. Tetapi dia lawan dan dia menyatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyatakan atau untuk menyatakan kebenaran. Maka aku ingin bertanya, bahwa perempuan pun kadang melihat dalam mimpinya dan kemudian basah, apa yang kami lakukan? Maka Nabi menjawab, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Air itu dari air, maknanya air mandi itu disebabkan oleh air mani yang keluar, apakah karena jima ataupun karena mimpi ataupun karena sebab-sebab lain. Kalau keluar air mani perempuan ataupun laki-laki, maka dia harus mandi. Al-ma'u minal ma', sebabnya air karena air. Ini sebabnya air mandi adalah karena air mani yang keluar. Ikhwanuddin a'azakumullah, asyahid dari pembahasan ini atau dari hadis ini adalah kalimat innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ikhwanuddin a'azakumullah, bahkan kita ingat pula hadis Rasulullah SAW ketika berkata, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, sesungguhnya apa yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang telah lalu, ini ucapan kenabian dari dulu, adalah kalau engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Inna min kalamin nubuwatil ula, di antara ucapan kenabian yang telah lalu adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, berbuatlah semau kamu. Apa maknanya? Maknanya kalau engkau tidak punya rasa malu, selesai sudah. Selesai. Berarti engkau masya Allah tidak memiliki salah satu dari cabang-cabang keimanan ini, maka berbuatlah semaumu. Silakan. Ikhwanina a'azakumullah, ini tentunya maknanya adalah hati-hati. Hendaklah kalian memiliki rasa malu. Jangan sampai memalukan. Jangan sampai engkau berbuat segala sesuatu dengan tidak punya rasa malu, akhirnya engkau membuat malu dan menjadi sebab orang-orang mencemoohnya dan merendahkannya dan seterusnya. Ikhwanina a'azakumullah, ini kembali kepada hadis bahwasanya jalan-jalan keimanan itu sangat banyak. Yang paling tingginya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan malu atau rasa malu itu adalah salah satu dari cabang-cabang keimanan. Ikhwanuddin a'azakum wa natafi bihadal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.